Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Tangan bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sunyi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra Nusa, satu bangsa, satu bangsa, satu bangsa, satu bahasa. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Tangan bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Menjadi tanggunganmu.